بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Nuwasil fi qiraati tafsir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Wasalna fi suratin nisa al-ayah al-khamisah wa tis'in. Surah An-Nisa ayat 95. قال الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. 95-96. Yang artinya la yastawi, tidaklah sama, al-qa'idun minal mu'minin ghairu ulid darar, tidaklah sama orang-orang yang duduk, artinya tidak berangkat, orang-orang yang tidak berangkat dari kalangan orang-orang yang beriman, ghairu ulid darar, yang bukan orang yang memiliki udur, yang bukan orang yang memiliki udur, tidaklah sama orang yang tidak berangkat perang yang tidak memiliki udur dari kalangan orang-orang yang beriman, wal mujahiduna fi sabilillah, dengan orang yang berjihad di jalan Allah, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta mereka dan dengan jiwa mereka. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Allah melebihkan bagi orang-orang yang keluar berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka, melebihi orang-orang yang tidak keluar darajah, dengan darajah satu derajat. Wa kullan wa'adallahul husna, dan masing-masingnya Allah Ta'ala janjikan berupa al-husna, surga. Karena orang yang beriman. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan bagi orang-orang yang berjihad dibandingkan orang-orang yang tidak berangkat berperang berupa pahala yang sangat besar. Darajati minhu wa maghfiratan wa rahmah. Beberapa derajat yang Allah berikan dan ampunan serta rahmatnya. Wa kana Allah ghafurur rahim, dan adalah Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Qala al-Imam Asy-Syafi'i Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, ay la yastawi man jahada minal mu'minina bi nafsihi wa malihi wa man lam yahruj lil jihad wa lam yuqatil a'da Allah, yaitu tidaklah sama orang yang berjihad dari kalangan orang-orang yang beriman dengan jiwanya dan hartanya dengan orang yang tidak keluar berjihad, Tidaklah sama antara orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya dengan orang yang tidak keluar berjihad, walaupun sama-sama punya iman. Walam yuqatil a'da Allah, dan tidak berperang melawan musuh-musuh Allah. Fafihi al-hassu alal khuruji lil jihad. Maka dalam ayat ini terdapat dorongan untuk keluar berjihad. Nah, sekalipun orang yang sudah tinggal di negeri Islam, maka ada kemungkinan untuk keluar berjihad, membantu saudaranya di negeri yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW menghabarkan tentang kota Mekah, di mana Mekah itu, kata Rasulullah SAW, la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah fathu Mekah. Wa innama jihad wa niyah, yang ada adalah jihad dan niat. Idza stungfirtum fangfiru, kalau kalian diminta untuk keluar walaupun sudah tinggal di Mekah yang negara muslim, kalau kalian diminta untuk keluar oleh pemerintah kalian, fangfiru, maka keluarlah untuk berperang. Nah, maka dalam ayat ini terdapat anjuran, dorongan untuk keluar berjihad. Wa targhibu fidzalik, dan dorongan untuk keluar berjihad karena Allah Ta'ala membedakan pahala bagi orang yang berjihad dengan orang yang tidak berjihad. Allah lebihkan orang yang keluar berjihad. Wa tarhibu minat takasul, dan dalam ayat ini juga terdapat ancaman bagi orang-orang yang memiliki sifat malas. Wal qu'ud anhu min ghairi udrin, dan tidak berangkat berjihad tanpa ada udur. Wa amma ahlud darar kal maridi wal a'ma wal a'rad walladhi la yajidu ma yatajahhazu bihi fa innahum laysu bimanzilatil qa'idina min ghairi udrin. Adapun orang-orang yang memiliki udur, ahlud darar ulid doror, yang memiliki udur dari kalangan orang-orang yang sakit, wal a'ma, orang yang buta, wal a'rad, orang yang pincang, walladhi la yajidu ma yatajahazu bihi, dan orang yang tidak memiliki kemampuan untuk menyiapkan perbekalan atau persiapan untuk perang, nggak ada kemampuan. Fa innahum laysu bimanzilatil qa'idina min ghairi udrin, maka mereka tidak seperti kedudukannya orang-orang yang tidak berangkat tanpa udur, karena mereka adalah orang-orang yang punya udur. Nah, punya udur. Sekalipun jihad yang wajib, mereka adalah memiliki udur. Sekiranya mereka tidak ada udur, mereka tetap akan berangkat. Sekiranya tidak buta, mereka akan berangkat. Sekiranya tidak pincang, mereka akan berangkat. Sekiranya tidak sakit, dia akan tetap berangkat. Cuman karena udur. Maka tidak ada dosa bagi mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala sebutkan diantaranya dalam surah Al-Fat. Laisa 'alal a'ma haraju wala 'alal maridi haraj wala 'alal a'raji haraj wala 'alal maridi haraj. Tidaklah berdosa bagi orang yang buta, tidak pula berdosa bagi orang yang pincang, tidak pula berdosa bagi orang yang sakit untuk tidak berangkat berperang. Nah, apabila tidak ikut berperang, mereka tidak ada dosa karena ada udur. Bahkan ketika mereka berniat, mereka memiliki niat, sekiranya mereka tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, mereka akan tetap berangkat. Maka orang-orang yang demikian karena ada udur sehingga tidak ikut berangkat, mereka pun dapat pahala. Dapat pahala. Dengan niatnya itu mereka dapat pahala. Hanya saja mereka tidak berangkat karena ada udur, ada penghalang. Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masira wa la qata'tum wadiya illa kanu ma'akum." Habasahumul udru. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya di Madinah ada orang-orang yang tidaklah kalian menempuh satu perjalanan, tidak pula kalian melewati sebuah lembah kecuali mereka berserikat, bergabung, mendapatkan pahala sebagaimana kalian. Habasahumul udru. Hanya saja mereka terhalang karena udur sehingga tidak berangkat. Ini ulid doror atau ulil udur, orang yang memiliki udur. Dan begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis Anas yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Inna akwaman halafuna bil madinati masalakna si'ba wala wadiya illa wahum ma'ana habasahumul udru." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya di sana ada orang-orang yang kita tinggalkan di Madinah, namun tidaklah kita melewati satu lembah atau satu tempat kecuali mereka bersama kita. Mereka bersama kita. Artinya sama-sama mendapatkan pahala. Kita mendapatkan pahala, mereka juga dapat. Habasahumul udru. Mereka tertahan, tidak berangkat karena ada udur. Nah. Dan udurnya benar. Bukan dibuat-buat. Tidak sebagaimana orang-orang munafik. Di mana orang-orang munafik mencari-cari udur. Supaya dapat alasan diizinkan tidak berangkat. Yaqulu nabi al-sinatihim ma laisa fi qulubihim. Mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka, dengan dibuat-buat, yang tidak ada pada hati mereka. Hanya mereka adalah karena pengen lari dari perang. Mereka takut berkorban di jalan Allah. Kata beliau selanjutnya, wa amma ahlud darari kal marid wal a'ma wal a'rad wal ladzi la yajidu ma yatajahazu bihi fa innahu laysu bimanzilatil qa'idin min ghairi udrin. Adapun orang-orang ahlud darar, seperti orang yang sakit, orang yang buta, orang yang pincang, orang yang tidak memiliki kemampuan untuk persiapan perang, maka mereka bukanlah seperti orang-orang yang tidak berangkat tanpa udur. Faman kana min ulid darar radiyan biqu'udihi la yanwil khuruja fi sabilillah laula wujudul mani wala yuhaddisu nafsuhu bidzalik fa innahu bimanzilatil qa'id li ghairi udrin. Sekarang beliau rinci. Kata beliau, barang siapa yang termasuk ulid darar, orang-orang yang punya udur, namun lihat, dia senang dengan tidak keluarnya dia. Senang hatinya. Dia tidak ada niat keluar di jalan Allah. Sekiranya tidak ada udur pun, dia enggak ada niat keluar. Sekiranya tidak ada penghalang pun, enggak ada niat orang itu. Wala yuhaddisu nafsu bidzalik, dan jiwanya tidak ada keinginan untuk ikut berperang. Sekalipun dia orang yang punya udur, maka kedudukan dia adalah seperti orang yang tidak ikut berperang tanpa udur. Ya, kedudukan dia adalah seperti orang yang tidak berangkat perang tanpa udur. Karena enggak ada niat. Adapun seperti hadis Jabir bin Abdullah ataupun hadis Anas yang kita bacakan tadi adalah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, habasahumul udru. Mereka tertahan tidak berangkat karena ada udur. Kalau sekiranya tidak ada udur, mereka akan berangkat karena memang punya niat. Punya niat. Bahkan di antara mereka ikut menyumbangkan apa yang bisa, walaupun badannya tidak bisa berangkat, hartanya. Naam. Di antara sahabat ada yang yakni untanya atau kudanya, pelana kudanya. Sementara dia tidak bisa berangkat karena dirinya sakit. Naam. Ini di sini ikhwan berarti pentingnya niat. Makanya hadis Jabir bin Abdullah yang dikeluarkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, atau hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang kita baca tadi, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di kitab Babul Ikhlas. Bab pertama Riyadhus Shalihin. Nah, bab tentang niat dan ikhlas. Selanjutnya kata beliau, wa man kana aziman alal khuruj fi sabilillah laula wujudul mani yatamanna dzalika wa yuhaddisu bi nafsuh fa innahu bimanzilati man kharaja lil jihad. Lihat kata beliau, adapun orang yang punya tekad kuat untuk keluar di jalan Allah sekiranya tidak ada penghalang, sekiranya dia tidak pincang atau tidak buta, dia ada keinginan kuat Nah, sehingga ketika orang lain bisa keluar jihad fisabilillah, dia merasa sedih. Aduh, saya enggak bisa ikut karena saya sakit nih. Sedih dia. Bukannya malah, alhamdulillah saya sakit sekarang ini. Ya. Kalau enggak, wah. Bisa-bisa saya kena keluar saya. Kalau enggak keluar malu misalnya. Nah, ini lain. Dia justru sedih sebenarnya. Karena pincangnya, karena sakitnya, karena butanya sehingga tidak bisa ikut berperang. Sehingga ketika kalau tidak ada penghalang dia punya keinginan kuat. Ya tamanna dzalika, dia sangat berkeinginan. Wa yuhaddisu bi nafsuh, dan jiwanya ingin, punya keinginan untuk keluar. Maka orang yang demikian sekalipun dia tidak keluar karena ada udzur, maka orang yang demikian kedudukannya seperti man kharajal jihad, orang yang keluar untuk berjihad. Yang disebutkan oleh Rasulullah SAW tadi. Naam. Yusyarikuna minal ajr, minal ujur. Mereka bergabung dengan kita, berserikat dengan kita dari pahala. Qala li anna niyatal jazimata idaktarana biha makduruha minal qawli awil fi'li yungzilu sahibaha mangzilatal fa'il. Ini sangat bagus. Karena niat yang kuat apabila dibarengi dengan apa yang dia mampu, baik ucapan atau perbuatan, niat ya, dibarengi dengan apa yang dia mampu dari ucapan ataupun perbuatan, sudah dilafadzkan dan sudah diucapkan atau sudah dilakukan untuk terkabulnya niat tersebut, maka itu menjadikan pemilik niat tersebut seperti kedudukan orang yang berbuat. Seperti kedudukan orang yang berbuat. Naam. Seperti yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Layal takiyani muslimani bisaifihima fal qatil wal maqtul finnar. Tidaklah dua orang Islam yang saling menghunus pedangnya berhadapan-hadapan kecuali yang terbunuh maupun yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Nah, sehingga ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, dalikal maktul fa kaifal qatil, dalikal qatil fa kaifal maktul. Ya Rasulullah, yang demikian orang yang membunuh, bagaimana orang yang terbunuh kok juga di neraka? Nah, kenapa demikian ikhwan? Karena dia juga niat membunuh dan sudah diiringi perbuatannya, dia menghunus pedangnya. Naam. Begitu juga misalnya perbuatan orang hendak mencuri, dia punya niat mencuri. Dia sudah ngintip-ngintip, enggak ada orang, ya. Sudah ngintip, enggak ada orang, dia mau sudah melangkah kakinya. Tiba-tiba ada orang. Gak jadi akhirnya. Gak jadi mencuri. Dia sudah terkena dosa mencuri. Nah. Sudah kena dosa mencuri. Kenapa? Karena dia sudah punya niat dan sudah diwujudkan dalam usaha untuk mewujudkan niatnya. Walaupun tak terkabul. Ya. Walaupun dia tidak dapatkan karena ada penghalang. Sekiranya enggak ada orang, enggak ada penghalangnya, Betul-betul dia akan mencuri memang masalahnya. Cuman karena tidak ada kesempatan. Naam. Kata beliau, li'anna niyatal jazima idaktarona biya magduruha minal qawli awil fi'li yungzilu sahibaha mangzilatal fa'il. Niat yang kuat yang diiringi dengan apa yang dia mampu dari ucapan ataupun perbuatan, maka itu menjadikan pemilik niatnya itu seperti orang yang mengerjakan. Ini kaidah minal qawaid fi babin niat. Bab niat. Naam. Kalau enggak ada imtihan kasih PR masalahnya. Tapi nanti kasih PR-nya nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nakta bi hadzal qadar. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.